Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkan kepada kita kaum muslimin puasa Ramadan sebagai salah satu ibadah terbaik yang apabila seorang muslim mengerjakannya dengan iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mencapai derajat takwa, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dibukakan baginya pintu surga, diberikan kepadanya malam Lailatul Qadar, dan berbagai macam keutamaan yang lain. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang telah mengemban risalah dakwah, bersabar di dalam menyampaikannya, menjelaskan secara cermat kepada umat . Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi para sahabat dan para ulama kaum muslimin yang mereka adalah pewaris Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, membawa tongkat ilmu dari zaman ke zaman hingga sampai ke zaman kita pada hari ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lebih dari 18 atau 19 hari ke depan, 17 atau 18 hari ke depan, kita akan menjumpai bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Kekhususan bulan Ramadan tidak tersembunyi bagi orang-orang yang bersemangat di dalam mempelajari agamanya. Terlebih lagi, bagi orang-orang yang bersemangat di dalam mengusahakan dan memakmurkan bulan tersebut dengan amal soleh. Di antara kekhususan dan keutamaan bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat sebesar-besarnya dan ampunan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Dibelenggunya syaitan. Terdapat malam Lailatul Qadar, bulan kedermawanan, doa-doa yang diijabah, dan yang selainnya. Banyak sekali faidah di dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang mampu untuk mengiranya secara tepat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkannya. Di atas berbagai macam keutamaan dan faedah di bulan Ramadan tersebut, maka manusia-manusia yang terbaik dari umat ini, Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang berusaha meniti jejak mereka, mereka berlomba-lomba meraih berbagai macam keutamaan kebaikan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, kita jumpai mereka termasuk orang yang tidak pernah cepat berpuas diri dengan amal soleh yang telah mereka kerjakan. Sifat yang menakjubkan dari generasi terbaik umat ini. Mereka berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, dan bersamaan dengan itu, mereka tidak cepat berpuas diri. Mereka jadikan amal soleh sebagai sebuah kesibukan. Mereka jadikan amal soleh sebagai sebuah proyek kehidupan. Kalau ada perniagaan yang mesti dimakmurkan, maka mereka berusaha untuk memakmurkan perniagaan amal soleh. Maka tidak salah apabila pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berusaha melihat keadaan mereka di bulan Ramadan. Kita berusaha melihat keadaan mereka di bulan Ramadan. Kita tidak bahas tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Kita tidak bahas tentang syarat-syarat sahnya puasa Ramadan. Berapa rakaat salat tarawih? Bagaimana bacaan kunut witir? Di mana kunut witir berada? Apakah setelah atau sebelum rukuk? Apakah salat tahajud boleh dikerjakan setelah seseorang mengerjakan salat tarawih? Kita tidak bahas itu. Karena yang ingin saya ceritakan, semata-mata saya hendak menceritakan saja, menukil, membicarakan tentang keadaan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in serta tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak mereka di atas kebaikan, bagaimana keadaan mereka di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan sebab itu insya Allah ta'ala akan memberikan gambaran kepada kita dengan sebab apa Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, yang dengan sebab itu insya Allah ta'ala akan memacu diri kita membangkitkan kesadaran, membangunkan ketertiduran kita, agar kemudian andai kata kita tidak bisa seperti mereka, tapi minimal jangan sama sekali tidak berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang akan kita bahas, yakni keadaan salaf di bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa Ramadan adalah agar mendatangkan ketakwaan kepada seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya agar seorang hamba, seorang muslim mencapai derajat takwa. yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Syekh bin Bas mengatakan, "Man tadabbur mawarid taqwa fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a'lam annaha sababa kulli khairin fid dunya wal akhirah." Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala beliau mengatakan, siapa yang mentadaburi, siapa yang memperhatikan, siapa yang mencermati dalil-dalil tentang takwa di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia akan mengetahui bahwasanya takwa merupakan sebab seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang mencermati, siapa yang mentadaburi, siapa yang memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang takwa, maka dia akan mengetahui bahwasanya takwa merupakan sebab seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ucapan Syekh bin Bas rahimahullahu taala ini bisa kita lihat sebagaimana kemudian bisa kita dapatkan dalam situs resmi beliau. Takwa yang merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat itu tidak mungkin, mustahil didapatkan oleh seseorang kecuali dengan mengikuti perintah dan larangan. Sebagaimana telah ma'ruf ucapan para ulama kita, ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yang beliau mengatakan, takwa adalah antaj'al bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala suatu penghalang. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala suatu penghalang. Penghalang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa pada diri kita, yakni kaum muslimin, yakni puasa Ramadan, pada umat-umat sebelum kita, Allah subhanahu wa ta'ala juga wajibkan puasa dengan bentuk pensyariatan yang lain. Maka hal ini menunjukkan kepada kita dalil terbesar akan agungnya ibadah puasa, banyak faedah keimanan di dalam puasa, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. Karena tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas seluruh umat manusia sebuah syariat melainkan di dalamnya terdapat kebaikan yang amat banyak. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, mufti Saudi sebelum Syekh bin Bas, beliau mengatakan, dengan mengetahui bahwasanya puasa telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas setiap umat sebelum kita, maka ini menjadi dalil terbesar akan agungnya puasa Ramadan banyak faedah keimanan di dalamnya. Karena tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu atas umat manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu atas seluruh umat manusia melainkan pada syariat tersebut terdapat kebaikan yang amat banyak. Bertabur kebaikan yang amat banyak di bulan Ramadan. Bertabur kebaikan yang amat banyak di bulan Ramadan. Yang kalau kemudian seorang muslim memperhatikannya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya bertabur dengan berbagai macam kebaikan, maka akan mewariskan rasa syukur, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang muslim. Mengapa tidak? Karena dia akan melihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kesempatan kepadanya sekali lagi untuk menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan mewariskan rasa cinta, rasa syukur di dalam hati seorang muslim. Karena dia akan melihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kesempatan kepadanya sekali lagi untuk menjumpai bulan Ramadan. Maka kesibukan salaf kita di antaranya setengah tahun sebelum bulan Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma baligh nafir Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami menjumpai bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti itu. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kesempatan sekali lagi untuk menjumpai bulan Ramadan. Akan bertambah rasa syukurnya. Akan bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan sekali lagi untuk menjumpai bulan Ramadan. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bertabur dengan berbagai macam kebaikan. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ganjar kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim di bulan Ramadan dengan berlipat ganda. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan menjadikan orang-orang yang tertakdir untuk masuk ke dalam neraka, dia bebaskan. Dan seorang muslim mengangan-angankan bahwasanya dia termaksud orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari azab neraka. Bulan Ramadan akan mewariskan rasa cinta kepada seorang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang muslim. Tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia memperhatikan, mencermati perkara ini. Ketika rasa cintanya telah tumbuh, bersemi di dalam hatinya, maka itu akan menjadi motor yang amat kuat sehingga dirinya mudah beramal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatul Iraqiyah, beliau mengatakan bahwasanya motor penggerak seseorang muslim untuk beramal adalah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan rasa cintanya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah bagi dirinya untuk beramal. Kapan rasa cintanya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit bagi dirinya untuk beramal, walaupun amal itu amal yang sangat mudah. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana ini bisa kita lihat dalam kitab beliau Tuhfatul Iraqiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, motor penggerak atas seorang muslim untuk beramal adalah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan atau ketika rasa cintanya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu akan mudah baginya beramal. Kapan atau ketika rasa cintanya redup kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit baginya untuk beramal walaupun amal yang amat mudah. Muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan tambahan atas ucapan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Madarijus Salihin, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seseorang yang besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang di dalam ketaatan. Dia akan tenang di dalam ketaatan. Hal ini mesti saya sampaikan terlebih dahulu. Karena setelah ini insyaallah taala saya akan menceritakan keadaan-keadaan para salaf di bulan Ramadan, yang kalau kemudian kita bayangkan keadaan mereka sungguh sangat luar biasa ketika beramal di bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian keadaan mereka itu kita jejerkan, kita cerminkan dengan keadaan kita kaum muslimin pada hari ini. Maka seakan-akan seperti kata Imam Fudail bin Iyad, "Idza dzukira anis salaf," apabila disebutkan di sisiku kaum salaf, maka seakan-akan saya ini seperti seorang pencuri. Bukannya betul-betul Imam Fudail bin Iyad seorang pencuri, bukan. Tapi betapa jauhnya keadaan kaum muslimin pada hari ini dengan keadaan salaf di bulan Ramadan. Mungkin sebagian orang akan mengingkarinya. Kalau tidak datang dalam riwayat-riwayat yang sahih, di dalam kitab-kitab para ulama, maka niscaya kita akan mengingkarinya. Mungkin sebab pengingkaran kita adalah kita membayangkan salaf kita seperti kita pada hari ini, na'udzubillah min zalik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini penting untuk saya sampaikan agar kita bisa mengetahui sebab apa salafuna soleh bisa beramal sedemikian luar biasanya di bulan Ramadan. Banyak sebabnya, mungkin salah satunya karena saking besarnya rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang seperti itu mudah untuk mereka mengerjakannya. Seperti yang telah saya isyaratkan di awal, bahwasanya pada bulan Ramadan banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di dalamnya. Saya tidak akan membahas seluruh kebaikan, tapi saya akan mencukupkan mungkin 4 atau 5 saja keadaan-keadaan mereka, yakni salaf kita di bulan Ramadan. Yang pertama, keadaan mereka di dalam membaca Al-Quranul Karim. Keadaan mereka di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan seharusnya menjadikan seorang muslim akrab dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang muslim seharusnya akrab dengan kitab Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, setiap keadaan. Tapi bulan Ramadan seharusnya menjadikan seorang muslim kembali akrab terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Banyak alasan mengapa kemudian seorang muslim seharusnya di bulan Ramadan kembali akrab dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara alasannya yang bisa kita berikan, yang pertama karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam muqaddimah kitab beliau Zadul Ma'ad bahwasanya pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi hambanya adalah pilihan yang terbaik. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebelum menjelaskan tentang perihal tindak tanduk Rasul alaihi salatu wasallam di dalam kehidupannya sehari-hari, beliau menjelaskan di dalam jilid pertama kitab Zadul Ma'ad bahwasanya pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi hambanya adalah pilihan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi hambanya bulan Ramadan, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan Al-Qur'an kapan saja. Baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasul alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan. Cukup bagi kita satu ini saja. Tanpa perlu mengetahui alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, menjadikan diri kita mengagumkan dan bertambah cinta kepada Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin terkadang ada yang tersibukkan dengan mencari alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka mereka mencari-cari alasan, mengira-ngira. Kita tidak katakan itu bukan sesuatu yang baik. Tapi jelas yang paling utama adalah memperhatikan keutamaan bulan Ramadan terkait dengan Al-Quranul Karim. Belum lagi jemaah rahimani wa rahimakumullah, Jibril secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk datang kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam pada bulan Ramadan untuk saling membacakan Al-Qur'an, saling memperbaiki bacaan, saling mengingatkan apa yang terlupa dan yang semisalnya. Sebagaimana perkara ini kita maklum, Adapun pada tahun wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam, maka Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasul sebanyak 2 kali. Sebagaimana perkara ini juga telah kita maklumi. Belum lagi jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita perhatikan praktek kaum salaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua. Mereka sangat bersungguh-sungguh membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, baik di dalam sholat maupun di luarnya. Mengapa tidak? Karena mereka mengetahui bahwasanya salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada mereka adalah Al-Quranul Karim. Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau berkata, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi sahabatnya. Menarik, Rasul alaihi salatu wasalam mempergunakan lafaz syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi sahabatnya, yakni yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai sahabatnya, bukan menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pajangan, bukan menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai bacaan yang dibaca pada saat-saat tertentu saja. Bukan menjadikan Al-Quranul Karim semata-mata sebagai seperti sebuah mantra. Tapi menjadikan Al-Quranul Karim sebagai sahabatnya. Orang inilah layak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, yang dia gemar membaca Al-Quranul Karim, mendengarkannya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau mengatakan, Anzalallahu hazil Qur'an ila umuri thalathin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 3 tujuan pokok. Anzalallahu hazihil Quran li umuri thalathin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 3 tujuan pokok. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi. Engkau beribadah dengan cara membacanya. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini penomoran dari saya, bukan dari Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi. Engkau beribadah dengan cara membacanya. Dan yang kedua, al-fahmu bima'anihi. Engkau memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, wal-a'malu bih. Engkau beramal dengannya. Maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, mendengarkannya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, dan hal-hal lain yang dengan sebab tersebut akan menambah keimanan seorang hamba. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang tadi barusan kita dengar bersama-sama, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi sahabatnya. Maka sungguh sangat banyak syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan sebab seseorang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Sungguh sangat banyak. Di antara yang banyak itu, izinkan saya untuk menyebutkan 3 saja di antaranya. Yang pertama, Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Memberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang menjadikannya sebagai sahabat. Iqra'u Adz-Dzahrawain Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Bacalah Adz-Dzahrawain. Adz-Dzahrawain adalah 2 yang bercahaya, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayatatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafan tuhajjana 'ala an ashabihima. Bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan naungan berupa 2 awan, atau seperti 2 sinar cahaya matahari, atau seperti 2 sayap ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran, akan membela orang yang menjadikannya sebagai sahabat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ketika menjelaskan hadis tersebut, hadis ini merupakan anjuran dan perintah dari Allah subhanahu, dari Rasul alaihi salatu wassalam, agar seorang muslim senantiasa membaca Al-Quranul Karim, dan bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi penjaganya, yakni orang-orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Al-Quran merupakan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi seorang muslim untuk masuk ke dalam surga. Adapun yang kedua, Al-Quran memberikan syafaat sebagai pengangkat derajat di dalam surga. Al-Quran memberikan syafaat sebagai pengangkat derajat di dalam surga. Rasul alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran ikra wartaki. Dikatakan kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, ikra wartaki. Bacalah Al-Quran, wartaki. Bacalah Al-Quran, waratil kama kunta tartil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Ini menunjukkan kepada kita satu hal, bahwasanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kejadian ini tidak terjadi di dunia, tapi nanti terjadi di akhirat. Sebagaimana engkau membacanya di dunia, berarti kejadian ini tidak terjadi di dunia, tapi terjadinya di akhirat. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita cara yang paling bagus di dalam membaca Al-Quranul Karim adalah dengan cara tartil. Tidak tergesa-gesa di dalam membaca. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, waratil kama kunta tartil fid dunya. Bacalah Al-Quran secara tartil, sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inna manzilaka indal akhiri ayat taqra'aha taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Perkataan yang menarik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya keadaanmu di surga, derajatmu di surga, tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Apa makna hadis ini? Apa makna ucapan ini? Sebagian orang, ada yang memahami secara zahirnya, kalau akhir ayat yang dia baca tentang neraka, setelah itu dia mati, maka dia masuk ke dalam neraka. Sudah barang tentu memahami zahir hadis seperti ini adalah keburukan. Bagaimana seseorang membaca Al-Quran, kemudian Allah takdirkan dia membaca Al-Quran, ayat terakhir yang dia baca tentang neraka, kemudian dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jelas memahami hadis seperti ini adalah sebuah keburukan. Maka makna hadis ini seperti kata para ulama, semisal Imam Syamsul Haq Azim Abadi dalam syarah beliau terhadap Sunan Abu Daud yang beliau beri judul Aunul Ma'bud, beliau mengatakan, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang kau baca, yakni maknanya tergantung pada akhir ayat, jumlah ayat yang telah engkau baca di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala bedakan antara seseorang yang hanya membaca sekali dengan yang membaca dua kali. Itulah keadilan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bedakan yang membaca 10 kali dengan yang 100 kali, itulah keadilan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, semestinya seorang muslim bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan ini sangat dipahami oleh para ulama salaf kita. Mereka nanti akan menggabungkan keutamaan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Mereka gabungkan dengan, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung pada berapa banyak ayat yang kau baca di dunia. Mereka gabungkan itu. Nanti akan kita baca bagaimana salaf kita dalam semangatnya mereka mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Syafaat dari Al-Quranul Karim yang ketiga, bahwasanya kedua orang tua yang anaknya merupakan hamalatul Quran, hafizul Quran, yang lebih indah mungkin dikatakan hamalatul Quran, bukan semata-mata hafizul Quran. Kenapa? Akan datang penjelasannya. Kedua orang tua yang anaknya adalah penjaga Al-Quran, hamalatul Quran, bukan penghafal Al-Quran, bukan hafizul Quran. Makanya mungkin dengan sebab itulah Imam An-Nawawi punya buku tipis yang berjudul At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab orang yang menjaga membawa Al-Quran. Maka kita tidak hendak mengkontradiksikan antara hafidh dengan hamalatul Quran. Tapi hamalatul Quran adalah tingkatan yang lebih tinggi dari semata-mata hafidhul Quran. Dari mana kita katakan hamalatul Quran tingkatannya lebih tinggi daripada hafizul Quran? Dari hadis berikut ini. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man qara'al Quran wa'amila bima fihi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dia bukan cuma semata-mata membaca, hafal, tapi dia juga menjaga dalam bentuk mengamalkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man qara' al-Quran wa amila bima fihi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan bagi kedua orang tuanya mahkota nanti pada hari kiamat. Ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Do'uhu ahsanu min do'i syamsi. Yang terangnya mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kalau kemudian kita memiliki bayangan hadiah apa yang paling indah yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita, maka bayangan itu insya Allah ta'ala terjawab dengan hadis ini. Kalau kita memiliki bayangan pakaian apa yang paling indah yang nanti mau kita pakai di surga kelak, di akhirat kelak, maka insya Allah ta'ala akan terjawab dengan hadis ini. Kalau kita menginginkan orang tua kita memiliki pakaian yang terindah, yakni mahkota pada hari kiamat, maka kita harus mendidik diri kita. Harus menempa diri kita untuk menjadi seorang hamalatul Quran. Kalau kita menginginkan kita memiliki mahkota nanti pada hari kiamat, maka kita harus mendidik anak kita, menempa anak kita untuk menjadi hamalatil Quran. Bukan yang lainnya. Dan tidak yang selainnya. Banyak syafaat dari Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Saya sebutkan 3 saja di antaranya. Dari yang banyak tersebut. Dan pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang sangat baik di dalam masalah ini. Beliau adalah orang yang banyak membaca Al-Quranul Karim di luar bulan Ramadan, terlebih lagi pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang banyak membaca Al-Quranul Karim di luar bulan Ramadan, terlebih lagi pada bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita. Ini ucapan Imam Ibn Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, "Inna Jibril kana yu'arridunil Qur'an kullasanatin marrat." Bahwasanya Jibril membacakan kepadaku Al-Quran dalam setahun sebanyak 1 kali. Jibril datang kepada Rasulullah SAW secara khusus untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW setahun sekali. Bukan untuk membawa wahyu, tapi secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Jibril untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada tahun beliau wafat, Jibril datang sebanyak 2 kali. Ini ucapan Fatimah radhiyallahu anha yang beliau nukil dari ayahnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu ini menjadikan kepada kita sebuah bayangan sangat bersemangatnya Jibril alaihi salam dan Rasul alaihi masallatu wasallam untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau mengatakan bahwasanya Jibril datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan tersebut terjadi di malam hari. Imam Ibn Rajab kemudian mengatakan hal ini menjadi dalil akan disukainya untuk banyak membaca Al-Quran pada malam hari bulan Ramadan. Bukan tidak boleh membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Tetapi dari peristiwa antara Jibril dengan Rasul, yang menurut Abdullah bin Abbas terjadi di malam hari, maka Imam Ibn Rajab berkesimpulan, disukai untuk banyak membaca Al-Quran pada malam hari bulan Ramadan. Apa sebabnya? Imam Ibn Rajab mengatakan, karena waktu malam sedikit kesibukan seseorang. Tekad dan konsentrasi terkumpul. Antara hati dan lisan bisa sesuai di dalam memahami dan merenungkan Al-Quranul Karim. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Inna nashi'atal layli wa ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun di malam hari lebih tepat dan lebih khusyuk, serta bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bacaan Al-Quran pada waktu malam hari lebih berkesan. Ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Telah ada suri tauladan yang sangat indah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan salaf kita? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersama-sama kita lihat bagaimana para salaf kita menghabiskan waktu mereka di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim. Atsar-atsar yang akan saya bawakan ini saya ambil sumbernya dari dua kitab utama. Yang pertama Siyar A'lami Nubala, dan yang kedua dari Hilyatul Awliya. Yang pertama dari Siyar A'lami Nubala nya Imam Az-Zahabi, dan yang kedua dari Hilyatul Awliya nya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Saya sampaikan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Atsar-atsar ini saya bawakan dan saya nukil dari dua kitab tersebut. Imam Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap dua malam. Sulit membayangkan setiap dua malam Imam Al-Aswad bin Yazid khatam Al-Quran. Maka dalam satu bulan beliau mengkhatamkan 15 kali. Beliau tidur antara maghrib dengan isya. Adapun di luar bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya setiap 6 malam. Anda jangan cepat-cepat menghadirkan pertanyaan, bukankah datang larangan dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Jangan cepat-cepat menghadirkan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu nanti akan kita jawab di tempatnya insya Allah ta'ala. Imam Al-Aswad bin Yazid rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap dua malam. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, apabila beliau memasuki bulan Ramadan, beliau menghentikan majlis-majlisnya dan menghadap Al-Quran untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka Imam Malik menghentikan seluruh majlis ilmu yang beliau asuh agar bisa lebih fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini tidak menunjukkan mengadakan majelis ilmu di bulan Ramadan terlarang. Tidak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah perbuatan salah seorang di antara ulama kita, dan itu yang dia pilih untuk dirinya, untuk menutup seluruh majelis ilmunya dan membaca Al-Quranul Karim. Kalau Anda bertanya, apakah ada di antara salaf kita yang masih melanjutkan majelis ilmunya di bulan Ramadan? Saya jawab, ada. Dan saya pernah kumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Setidaknya saya mendapatkan ada 12 orang ulama yang masih terus melanjutkan majelis ilmunya walaupun di bulan Ramadan. Dan saya telah tulis makalah khusus dalam masalah ini. Ada 12 orang ulama dari kalangan salaf kita yang masih melanjutkan majelis ilmunya di bulan Ramadan. manusia berada pada pilihannya masing-masing, mana yang dia anggap itu maslahat. Maka Imam Malik memandang bahwasanya yang lebih maslahat adalah memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran Karim dan menutup seluruh majlis ilmunya. Sufyan As-Sawri, apabila masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan seluruh ibadah sunnah dan fokus untuk membaca Al-Quran Karim. Itu pilihan yang beliau pilih. Beliau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Beliau lebih fokus untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Sa'id bin Jubair, murid dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, Imam Sa'id bin Jubair menghatamkan Al-Quran setiap dua malam. Qatadah bin Da'ammah As-Sadusi, Imam Qatadah bin Da'ammah As-Sadusi, beliau imam dari kalangan tabi'in. Bagi anda yang rajin dan cermat di dalam membaca tafsir, semisal tafsir Imam Ibnu Katsir, maka anda akan menjumpai banyak disebut nama Imam Qatadah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Iza ja'aka tafsir minal Qatadah fahasbuk." Apabila datang tafsir kepada dirimu dari Qatadah, maka itu telah mencukupi. Imam Qatadah bin Da'ammah As-Sadusi, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap tujuh malam. Apabila datang bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap tiga malam. Dan jika memasuki 10 hari akhir Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap malam. Masya Allah. Seperti apa mereka ini bisa mengkhatamkan setiap malam? Mungkin akan ada yang menyela atau menghadirkan pertanyaan. Bisa jadi mereka gak punya kerjaan, pengangguran, kesibukan yang gak banyak. Maka perhatikan Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, apabila Abdul Malik bin Marwan mati, maka Al-Walid bin Abdul Malik ini akan menjadi raja, khalifah pengganti Abdul Malik bin Marwan. Marwan bin Hakam punya anak, Abdul Malik bin Marwan. Mereka berdua adalah khalifah pada zamannya. Kalau Abdul Malik bin Marwan ini mati, maka yang akan menjadi khalifah setelahnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Yakni beliau ini pangeran. Pangeran yang akan menjadi calon raja. Terkisahkan bahwasannya istri yang empat, anaknya tidak kurang dari 30. Pembesar, calon khalifah, kesibukannya banyak. Sudah mulai dilatih oleh ayahnya Abdul Malik bin Marwan untuk mengurusi urusan umat. Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran setiap tiga malam. Adapun di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan sebanyak 17 kali. Lalu kira-kira banyak mana antara kita dengan Abdul Malik? Banyak mana antara kita dengan Al-Walid bin Abdul Malik istri? Banyak dia. Banyak mana antara kita dengan Al-Walid bin Abdul Malik anak? Banyak dia juga. Banyak mana antara kita dengan Al-Walid bin Abdul Malik kesibukan? Banyak dia juga. Kalau ditanya lagi, banyak mana antara kita dengan Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran? banyak dia juga. Dia lebih banyak istrinya, lebih banyak anaknya, lebih banyak kesibukannya, lebih banyak fitnah yang melingkarinya. Bagaimana tidak banyak fitnah yang melingkarinya? Dia pangeran. Yang seharusnya kemudian pangeran bermalas-malasan, berleha-leha, semuanya serba ada. Tapi Al-Walid bin Abdul Malik sangat mengetahui apa yang ada di sekitarnya ini fitnah. Dan keselamatan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha dia untuk menghindari fitnah dan menggapai keselamatan di antaranya adalah mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam. Di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Rabi' bin Sulaiman, salah seorang di antara muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengkisahkan tentang gurunya. Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bagaimana caranya bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sehari 2 kali? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengkhatamkan Al-Qur'an setiap siang. Sehari sekali Imam Bukhari khatam Al-Qur'anul Karim. Dan berdiri mengerjakan sholat setelah taraweh dalam 3 malam mengkhatamkan bacaannya. Jadi Imam Bukhari berdiri mengerjakan sholat taraweh dan menjadi imam, atau dia sholat sendirian, maka dalam satu sholatnya dia membaca 1/3 Al-Qur'anul Karim. 10 juz. At-Tamlakani adalah teman dari Al-Qasim bin Ali. At-Tamlakani adalah teman dari Al-Qasim bin Ali. Dan At-Tamlakani itu mengetahui bahwasanya Al-Qasim bin Ali itu punya ayah yang bernama Ali bin Asakir, penulis kitab masyhur Tarikh Dimashki. Tapi At-Tamlakani tidak pernah bertemu dengan ayah temannya, yakni Imam Ibnu Asakir. At-Tamlakani tidak pernah bertemu dengan ayah temannya. At-Tamlakani bertanya kepada temannya Al-Qasim bin Ali tentang bagaimana sifat bapakmu, yakni Imam Ibnu Asakir, penulis kitab Tafsir Dimashki, yang hari ini tercetak hampir 80 jilid. Sahib, bapakmu itu seperti apa sih? Kata At-Tamlakani kepada Al-Qasim bin Ali. Maka Al-Qasim bin Ali mensifati bapaknya dengan mengatakan, bapakku sangat bersemangat mengerjakan sholat berjamaah. Bapakku rajin membaca Al-Quran. Bapakku, kata Al-Qasim bin Ali, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap malam. Bapakku beriktikaf di masjid pada bagian menara sebelah timur. Atsar terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Selain menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Asakir adalah seorang ulama yang mumpuni di dalam ilmu, dia juga mumpuni di dalam amal. saya telah sebutkan tarikh Dimaski hampir 80 jilid, 80 juz. Didaulat sebagai kitab tarikh terbesar sampai hari ini. Mumpuni dalam ilmu, juga mumpuni dalam amal. Menggabungkan antara ilmu dengan amal. Asar terakhir ini juga menunjukkan kepada kita semangatnya Imam Ibnu Asakir di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap malam. Atsar terakhir ini menunjukkan kepada kita semangatnya Imam Ibnu Asakir untuk iktikaf pada bulan Ramadan. Dan atsar terakhir ini menunjukkan kepada kita kenangan yang indah yang dimiliki oleh seorang anak, Al-Qasim bin Ali, ketika diminta untuk mensifati ayahnya. Tamlakani bertanya, ayahmu seperti apa? Ayahku adalah orang yang sangat bersemangat salat berjamaah. Ayahku adalah orang yang sangat bersemangat membaca Al-Quran. Ayahku adalah orang yang semangat menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ayahku adalah orang yang iktikaf di masjid pada bagian menara sebelah timur. Kata anaknya Imam Ibnu Asakir Al-Qasim bin Ali. Kenangan yang indah di benak seorang anak terhadap bapaknya. Lalu, kalau kemudian suatu saat kita telah mati dan ada orang yang penasaran tentang keadaan kita ketika hidup bertanya, ayahmu ketika hidup seperti apa? Kira-kira apa yang akan dijawab oleh anak kita? Akankah anak kita menjawab seperti jawaban Al-Qasim bin Ali? Atau na'udzubillah min zalik, anak kita akan mengatakan, ayahku tidak bisa membaca Al-Quran. Ayahku tidak mengenal apa yang namanya masjid. Ayahku tidak pernah iktikaf. Ayahku tertidur sampai menjelang subuh, bahkan subuh saja sering terlambat. Ayahku na'uzubillah min zalik. Kalau itu yang menjadi bayangan atas anak kita terhadap kita nanti setelah kita mati, na'uzubillah min zalik, maka cepat-cepat kita harus berubah agar jangan sampai itu yang menjadi bayangan anak kita atas diri kita nanti sepeninggalan kita mati. Kalau kemudian nanti setelah kita mati ditanya, ayahmu seperti apa? Ayahku adalah orang yang pulang larut malam untuk mencari rezeki yang halal. Ayahku adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Ayahku adalah orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Ayahku adalah orang yang tertidur di hadapan kitab-kitabnya. Kalau ini kira-kira jawaban anak kita ketika diminta untuk mensifati kita nanti sepeninggalan kita mati, maka ini sudah barang tentu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah percepat. Maka jemaah, jangan meninggalkan kesan buruk di hadapan manusia, apalagi di hadapan anak-anak kita. Na'udzubillah min zalik. Jangan meninggalkan kesan buruk di hadapan manusia, apalagi di hadapan anak-anak kita. Kita harus berubah mulai sekarang menjadi sosok seorang ayah, seorang ibu yang layak dibanggakan oleh anak-anaknya. yang tidak terbayang ketika disebut ayah atau ibunya, melainkan keindahan demi keindahan. Luar biasa. Al-Qasim bin Ali mensifati ayahnya seperti itu. Tadi telah saya isyaratkan bahwasanya mungkin sebagian Anda bertanya atau menghadirkan pertanyaan tentang, bukankah Rasul alaihi salatu wasallam melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Kita jawab, riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka berdua. Dia berkata, ya Rasulullah, fikam aqra'ul Qur'an, qala fi syahrin. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Kata Abdullah bin Amr bin As ini, dia mengatakan kepada Rasul, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Rasul menjawab, fi syahrin, dalam 1 bulan. Qala, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini aqwa min dzalik, fanaqasahu, ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Jadi 1 bulan itu lama sekali menurut Abdullah bin Amr bin As. Untuk menghatamkan Al-Quran itu lama sekali. Abdullah bin Amr bin As menganggap 1 bulan adalah waktu yang terlampau lama untuk menghatamkan Al-Quran. Dia mengatakan, aku sanggup lebih dari itu. Abdullah bin Amr bin As adalah anak muda. Yang dilaporkan oleh ayahnya Amr bin As, karena setiap hari berpuasa, setiap malam sholat malam. Amr bin As datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Abdullah ini setiap hari berpuasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As? Betul wahai Abdullah? Betul wahai Rasulullah? Amr bin As mengatakan kepada Rasul, minta dia untuk berbuka, ya Rasulullah. Rasul mengatakan, puasalah 3 hari dalam sebulan, ya Abdullah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ini aqwa min dzalika, ya Rasulullah. Saya sanggup lebih dari 3 hari dalam 1 bulan untuk berpuasa, wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, Senin, Kamis. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini aqwa min dzalika, ya Rasulullah. Saya sanggup lebih dari itu, wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, sehari berpuasa, sehari berbuka. Puasa Daud. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini aqwa min dzalika, ya Rasulullah. Saya sanggup lebih dari itu. Apa kata Rasulullah SAW? Gak ada lagi yang lebih dari itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ingin kita ambil pelajaran betapa jauhnya anak muda pada zaman itu dengan anak muda pada zaman ini. Anak muda pada zaman itu, yakni zaman Rasul alaihi salatu wasalam, dilaporkan kepada Rasul oleh ayah-ayahnya karena mereka begitu kuatnya beribadah. Anak muda pada zaman itu, yakni pada zaman Rasul alaihi salatu wasalam, dilaporkan oleh ayah-ayahnya kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena mereka sangat kuat di dalam beribadah. Adapun anak muda pada zaman sekarang, kalau orang tuanya ngelaporin kepada ustadz, kepada guru, karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kembali kepada hadis ini, saya sanggup lebih dari itu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'u fi sab'in. Bacalah dalam 7 hari. Khatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Dia mengatakan, "Ini aqwa min dzalika ya Rasulullah." Saya sanggup lebih dari itu wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fi tsalatsin." Bacalah Al-Qur'an dalam 3 hari. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ini aqwa min dzalika ya Rasulullah." Saya sanggup lebih dari itu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? La yafqahu min qara'a min aqala min thalathin. Tidak bisa memahami Al-Qur'an jika ada orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tidak bisa mengkhatamkan Al-Qur'an lebih dari 3 hari. Maka sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil terlarangnya mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Tapi dalil ini pada hari kita-kita belakangan ini mungkin tidak kita butuhkan. Karena enggak ada di antara kita mungkin yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Dalil ini mungkin enggak perlu kita bahas lah. Enggak perlu kita bahas, kita lewatin aja. Kenapa enggak perlu kita bahas? Enggak ada di antara kita yang mengkhatamkan Al-Qur'an dari 3 hari mungkin pada hari-hari ini. Lalu buat apa kita ngebahasnya? Kadang-kadang sebagian orang ada yang mendebat, Ustaz, iya. Bagaimana itu salaf kita mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan? Misal Asy-Syafi'i, misal Waqi' bin Jarrah, misal Al-Bukhari, misal Al-Qasim bin Ali mensifati ayahnya Ibnu As-Sakir, misal Sa'id bin Jubair, misal Qatadah dan yang selainnya. Dia gugat amaliyah salaf kita berdalil dengan hadis Rasul. Boleh saja sih. Tapi kadang-kadang gugatan ini muncul untuk melegalisasikan kemalasan dia di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kadang-kadang gugatan ini muncul untuk melegalkan kemalasan dia di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Enggak benar itu. Syafi'i baca Al-Quran 60 kali sebulan. Rasul larang. Tayyib. Lalu engkau mengkhatamkan Al-Quran dalam berapa lama satu kali khatam? Dia akan malu-malu menjawabnya. Kalau tidak berusaha untuk menghindar dari pertanyaan seperti itu. Maka sebagian orang ada yang menghantam amaliyah salaf dengan hadis ini untuk melegalisasikan kemalasannya. Padahal kalau kita baca ucapan Imam Ibn Rajab di dalam memperhatikan dan melihat hadis ini, Imam Ibn Rajab mengatakan Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, layafqahu man qara'al fi aqala min thalathin. Tidak bisa memahami Al-Qur'an jika ada orang yang mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Yafqahu, memahaminya. Jadi dari hadis ini kata Imam Ibn Rajab jelas bahwasanya yang mustahil terjadi adalah seseorang sanggup memahami Al-Quran ketika dia mengkhatamkannya kurang dari 3 hari, dia sulit, mustahil memahami bacaan Al-Quran yang dia baca ketika dia mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Karena Rasul mengatakan la yafqahu, tidak bisa memahami. Kalau tujuan dia membaca bukan untuk memahami, tapi tujuan dia membaca adalah untuk mencari ganjaran pahala sebanyak-banyaknya, menggabungkan keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan Ramadan di mana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Imam Ibnu Rajab, sesungguhnya larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari jika dilakukan terus menerus. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, ada di tempat-tempat yang utama semisal Mekah, bagi orang yang datang ke sana dan dia bukan penduduknya, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sebagai bentuk pemanfaatan terhadap waktu dan tempat. Inilah pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah, dan ulama yang lain. Begitulah keadaan mereka di dalam membaca Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, keadaan mereka di dalam mengerjakan sholat pada bulan Ramadan. Sholat malam pada bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sholat malam adalah tunggangannya orang-orang soleh. Salat malam adalah tunggangannya orang-orang soleh. Arena jual beli kaum muslimin bersama Allah Subhanahu wa taala. Amal orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, bagaimana tidak mendapatkan keberuntungan? Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan as-salatu fil lail wanna sunniyam tadkhulul jannata bisalam. Salat malamlah kalian ketika manusia sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Amal orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Salat malam adalah ibadah di mana seorang hamba berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyepi hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat malam adalah momen yang sangat tepat bagi seorang hamba untuk menghadapkan diri kepada penciptanya, mengeluhkan segala kebutuhannya, menceritakan segala permasalahan hidupnya, dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta beraneka ragam kebutuhan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhkan segala kebutuhannya, menceritakan segala permasalahan hidupnya, serta meminta beraneka ragam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, siapa yang meminta kepadaku fa'tahu, maka aku akan berikan. Siapa yang memohon ampun kepadaku fastaghfaru lahu, maka niscaya akan aku ampuni dosa-dosanya. Bersamaan dengan itu jemaah, salat malam adalah salat yang amat sulit untuk dikerjakan kecuali oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas dan memiliki kemauan yang kuat serta cita-cita yang tinggi. Salat malam adalah amal yang sungguh sangat sulit untuk dikerjakan oleh seorang hamba. Kecuali oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan keikhlasan di dalam hatinya, memiliki kemauan yang kuat serta cita-cita yang amat tinggi. Berkata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan rahimahullahu taala, tidak dijumpai suatu amal yang sangat sulit untuk dikerjakan melainkan sholat di tengah gelapnya malam. Ucapan Imam Hasan Al-Basri ini bisa kita jumpai dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Akan tetapi apabila kita perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah, keadaan salaf kita, maka kita akan jumpai mereka sangat bersemangat di dalam mengerjakan sholat malam. Yang kata Imam Hasan Al-Basri, amal yang sangat sulit, akan tetapi seakan-akan sangat mudah bagi mereka. Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau punya seseorang pembantu sekaligus murid yang bernama Abu Usman An-Nahdi. Abu Usman An-Nahdi ini mensifati rumah tangganya Abu Hurairah. Abu Hurairah membagi malam untuk sholat malam menjadi tiga. Sepertiga untuknya, sepertiga untuk istrinya, sepertiga untukku. Setelah yang satu selesai, maka akan membangunkan yang lain untuk mengerjakan sholat di kesempatan berikutnya. Maka jadilah sepanjang malam di rumahnya Abu Hurairah ada orang yang menegakkan sholat malam. Kemudian Abu Usman An-Nahdi bercerita, pada suatu saat Abu Hurairah mengatakan kepada diriku, engkau sekarang bebas. Maksudnya Abu Hurairah membebaskan Abu Usman An-Nahdi untuk keluar dari rumahnya, mencari kehidupan yang lain, mencari penghidupan, mencari pengalaman yang lain. Maka Abu Usman An-Nahdi keluar dari rumahnya Abu Hurairah. Dan dia mendapati sebuah rumah. Maka pada malam pertama Abu Usman An-Nahdi di rumah tersebut, dia menunggu-nunggu dalam keadaan gelisah. Kok tidak ada penghuni rumah ini yang mengetuk pintu kamarnya untuk mengatakan, sekarang giliranmu untuk sholat malam. Seperti yang pernah dia rasakan bersama Abu Hurairah. Dan kita maklumi jemaah, pada saat itu, untuk mengetahui waktu jam, tidak semudah pada hari ini. Kalau pada hari ini mudah kita memperkirakan ini jam sekian, kita tinggal lihat saja. Kalau pada saat itu mereka memperkirakan, Abu Usman An-Nahdi ini orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak mampu memperkirakan waktu, dia tunggu-tunggu. Tidak ada orang di rumah majikan barunya ini membangunkan atau mengingatkan dirinya untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian sayup-sayup terdengar di telinga Abu Usman An-Nahdi, ada azan pertama sebelum subuh. Dalam keadaan gelisah karena tidak tidur sepanjang malam, Abu Usman An-Nahdi ini mengatakan dengan suara teriak di dalam rumah sambil mengatakan, "Qum lis-shalah, bangun untuk sholat. Maka bangkitlah seisi rumah sambil mengatakan kepada Asbu Usman An-Nahdi, apakah sudah masuk waktu sholat fajar? Kata Abu Usman An-Nahdi kepada majikan barunya, apakah kalian tidak mengetahui adanya sholat malam? Dan apakah kalian tidak bangun melainkan telah terbit waktu fajar? Apa kata majikan Abu Usman An-Nahdi yang baru ini? Celaka kamu. Kamu membangunkan kami di keadaan tengah malam ini. Kata Abu Usman An-Nahdi mengatakan kepada majikan barunya, celaka kalian, tidak mengenal sholat kecuali sholat subuh. Kalian adalah majikan yang jelek. Besok pagi saya ingin pergi lagi ke rumahnya Abu Hurairah. Keadaan kaum muslimin pada hari ini seperti ini. Tidak mengenal sholat malam. Tidak terbangun kecuali menjelang waktu subuh. Na'uzubillah min zalik. Syaddad bin Aus rahimahullahu ta'ala, apabila beliau mendatangi tempat tidurnya, kisah Abu Usman An-Nahdi tadi, itu kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Rohban Al-Layl. Rohban itu rahib, Al-Layl di malam hari. Rahib-rahib di malam hari. Kitab yang ditulis oleh Syekh Musa Al-Athani rahimahullah ta'ala. Judul kitabnya Ruhban fil Lail wa Fursan fil Nahar. Salaf kita itu rohib di malam hari, kalau siang hari jadi singa. Luar biasa. Kalau malam hari jadi rohib, kalau siang hari jadi singa, salaf kita. Ceritakan kehidupan salaf kita di malam hari seperti apa? Di siang hari seperti apa? Kalau di malam hari mereka seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, penuh dengan tangisan. Adapun di siang hari mereka lebih galak dan lebih perkasa daripada singa pada pasir. Kitab yang luar biasa, Rohban fil Lail wa Fursan fil Nahar. Syaddad bin Aus rahimahullahu ta'ala, apabila beliau mendatangi tempat tidurnya, beliau gelisah. Ditanya oleh istrinya, mengapa kau gelisah kayak gini? Apa kata dia? Ya Allah, sesungguhnya neraka jahanam dan bayangannya tidak bisa membuatku tidur nyenyak. Lihat bagaimana keadaan mereka untuk mengerjakan sholat malam. Lalu bagaimana keadaan mereka dalam sholat malam di bulan Ramadan? Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada As-Sa'ib bin Yazid rahimahullahu ta'ala. As-Sa'ib bin Yazid adalah seorang tabi'in yang menjumpai Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia di bulan Ramadan. Jadi Umar bin Khattab membagi. Malam ini Ubay bin Ka'ab, esok malam Tamim Ad-Dari. Terus dibagi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dalam bulan Ramadan. Dan mereka, yakni Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari, membaca sekitar 200 ayat dalam satu rakaat 200 ayat dalam satu rakaat. Kalau hari ini dikerjakan mungkin sepi masjid-masjid. Dan mereka Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari mengimami dengan membaca sekitar 200 ayat dalam satu rakaat. Dan tidaklah sholat tersebut selesai, melainkan hampir terbit waktu fajar. Anda bayangkan, satu rakaat 200 ayat, maka dalam satu malam, 200 dikali 8, 1600 ayat dibaca. Bukankah itu seperempat atau seperlima Al-Quran? Iya, 8 dikali 8 karena yang tiganya witir, maklum. Witir sunnahnya dibaca yakni hal ataka hadisul ghasiyah sabbih isma rabbikal a'la dengan kul ya ayyuhal kafirun atau surat-surat pendek yang lainnya. 200 ayat dalam satu rakaat. Kalau pada hari ini ada yang mengerjakan hal yang seperti ini, kemungkinannya beraneka ragam. Di antara kemungkinannya, imamnya akan mendapatkan teguran. Teguran dari DKM. Teguran dari jemaah. Kalau tidak menegur secara terang-terangan, minimal batuk-batuk di belakang. Para sahabat 200 ayat dalam satu rakaat. Kalau ini dikerjakan pada hari ini, mungkin sepi masjid tersebut. Bahkan sebagian kaum muslimin sebelum bulan Ramadan mensurvei mana masjid yang paling cepat tarawihnya. Mensurvei mana masjid yang paling cepat tarawihnya. Bahkan sebagian orang-orang yang diamanatin untuk mengurusi masjid memiliki kebiasaan yang aneh, ganjil, sekaligus bertentangan dengan syariat, berlomba-lomba mempercepat sholat tarawih. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai ada yang terfikir lagi untuk memecahkan rekor 23 rakaat dalam 6 menit. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pikiran seperti ini dan ide seperti ini Allah lenyapkan dari benak-benak kaum muslimin. 23 rakaat dalam 6 menit. Padahal salaf kita, seperti yang telah kita sebutkan tadi, tidaklah mengerjakan sholat taraweh dan hampir selesai menjelang waktu subuh. Imam Malik mendapatkan cerita dari Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ini anaknya Abu Bakar Siddiq. Imam Malik mendapatkan cerita dari Abdullah bin Abi Bakar, di mana Abdullah bin Abi Bakar beliau berkata, aku mendengar ayahku yakni Abu Bakar Siddiq berkata. Lihat. Aku mendengar ayahku yakni Abu Bakar Siddiq berkata, kami mengerjakan sholat pada bulan Ramadan dan kami tidak menyelesaikan sholat tersebut melainkan pelayan terburu-buru menyediakan makanan karena khawatir masuknya waktu fajar. Jadi mereka menghabiskan waktu malam itu untuk menegakkan sholat. Mereka jadikan waktu untuk sahur itu sedikit sekali. Saking sempitnya waktu untuk sahur, pelayan terburu-buru menyediakan makanan khawatir masuknya waktu fajar. Daud bin Husain dari Abdurrahman bin Hurmus rahimahullahu taala, beliau berkata, kami membaca surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. 3 juz dalam 8 rakaat. Ini sudah ringan. Nafi bin Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, manusia di dalam sholat taraweh membaca surat Al-Fatir. Al-Fatir itu 45 ayat. Dan telah sampai kepadaku, tidak ada yang merasa kesulitan di dalam mengerjakannya. Enteng bagi mereka. Luar biasa sekali keadaan mereka untuk mengerjakan sholat malam. Yang mungkin pada hari ini berbanding terbalik dengan kita. Iya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka hampir sepanjang malam menghidupkan malam-malamnya? Telah kita sebutkan tadi, karena besar rasa cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana rasa cinta tersebut muncul? Sangat besar kemungkinan karena mereka pernah mendengar dan mengimani hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang Rasul mengatakan, "Inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim." Yas'alullaha khairan ila atahu iyyahu. Sesungguhnya pada suatu malam terdapat satu waktu. Sesungguhnya pada saat malam hari terdapat satu waktu. Di mana tidaklah seorang muslim memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Masya Allah, banyak benar nih pertanyaannya. Afwan Ustaz, sekarang sesi tanya jawab ya di Afwan ini. Emang udah habis waktu kita? Iya ya. 11.16 ini ya. Padahal kita baru sampai 2 ya jemaah. Apa tadi? Kita baru sampai ke dalam bab pembahasan apa? Yakni baru sampai baca Quran dan sholat malam ya. Kita belum ceritakan tentang keadaan ketiga, keadaan mereka dalam kedermawanan di bulan Ramadan. Dermawannya mereka di bulan Ramadan. Yang keempat, keadaan mereka di dalam menjaga lisan, sedikit bicara dan meninggalkan dusta di bulan Ramadan. Yang kelima, keadaan mereka di dalam menjaga waktu di bulan Ramadan. Ini belum kita bicarakan ini. Masih ada 3 lagi yang tersisa. Tapi qadarullah wa masyafa'al, inilah yang kemudian bisa kita bahas ya jemaah. Dan sebenarnya untuk taklim kita di kesempatan hari ini, saya sudah susun makalah keadaan salaf di bulan Ramadan. Dan makalah saya itu bisa Anda unduh di akun resmi arsip saya. Makalah ini saya susun setahun yang lalu ya. Keadaan salaf di bulan Ramadan nanti akan saya sharing kepada admin-admin kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, yakni 5 Syaban bulan ini, ya bulan ini tanggal 5 Syaban baru berlalu kurang lebih sepekan yang lalu, saya baru saja menyelesaikan tulisan faedah-faedah dari bulan Ramadan, yang di sana ada 70 faedah dari bulan Ramadan yang insyaallah taala sudah saya posting juga, alhamdulillah sudah saya posting juga di akun resmi arsip saya. Maka silahkan bagi Anda untuk mendownloadnya. Nanti saya akan bagikan linknya kepada admin-admin yang ada. Saya punya beberapa tulisan terkait bulan Ramadan, ya, di antaranya 40 hadis lemah dan palsu seputar Ramadan, doa-doa seputar Ramadan, faedah dari bulan Ramadan, keadaan salaf di bulan Ramadan, dan yang semisal. Ya. Kita beralih ke tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum hijab pada kajian khusus akhwat? Ana pernah menghadiri kajian khusus akhwat yang ustaznya tidak bersedia dipasang hijab. Apakah ini diperbolehkan? Hijab antara ustaz dengan akhwat. Hijab antara laki-laki dengan perempuan bukan cuma sekedar ustaz dengan akhwat. Hijab antara laki-laki dengan perempuan adalah perkara yang disyariatkan dalam makna untuk menjaga kesucian hati masing-masing. Karena fitnah itu bisa muncul dari mana saja. Dan fitnah yang paling besar muncul dari pandangan mata. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innan nazar min sihabis sahman iblis. Sesungguhnya pandangan mata adalah saham dari saham-sahamnya iblis. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-aini zinatuha an-nazar. Mata zinanya adalah memandang. Maka hijab antara laki-laki dengan perempuan dalam makna misalnya tirai yang membatasi mereka, ini adalah perkara yang disyariatkan untuk menutup pintu fitnah. Ya, tapi terkadang jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada kajian-kajian perempuan yang belum dihijabi, mungkin sebabnya karena perempuan-perempuan tersebut belum memahami pentingnya berhijab di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau kemudian orang-orang tersebut adalah orang-orang yang awam ataupun yang semisalnya. Maka keawaman dan tidak mengetahui ini jangan dipelihara. Keawaman itu dididik, ketidaktahuan diberitahu bahwasanya hijab ini bukan tindakan berlebih-lebihan, bukan tindakan gulu, bukan tindakan melampaui batas. Hijab ini adalah usaha untuk menjaga kesucian hati. Tapi kalau kemudian kajian tersebut adalah kajian ummahat, kajian akhwat yang mayoritas mereka sudah mengenal sunnah, maka saya rasa tidak sulit untuk kemudian dipasangi hijab, berpisah antara laki-laki dengan perempuan, walaupun itu ustaz. Dan jangan sampai ada seorang ustaz yang mentazkiyah dirinya. Kenapa antum ustaz tidak berhijab di hadapan akhwat? Nah, saya enggak masalah. Ini bentuk mentazkiyah diri. Wala falatudzaku anfusakum. jangan kalian tazkiyah diri kalian sendiri. Penyesalan terhadap fitnah pandangan mata ini datangnya belakangan, dan tidak ada yang mampu mengetahui tentang madaratnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sang pemilik badan. Lalu bagaimana, bolehkah saya menghadiri taklim? Maka lihat, apakah kemudian di sana ada maslahat yang rajihah untuk menghadiri taklimnya atau tidak. Dan lihat juga, kenapa ustaz itu tidak mau memakai hijab? Apa sebabnya? Apakah bermudah-mudahan dalam pintu fitnah atau bagaimana? Maka jawaban ini bukan jawaban yang bisa kita katakan harus A atau harus B, tapi memperhatikan situasi dan kondisi. Begitu. Tapi yang ingin saya katakan, bahwasanya perkara yakni ada hijab antara laki-laki dengan perempuan bukan perkara yang berlebih-lebihan atau hulu atau bahkan bertentangan dengan syariat. Ini perkara yang disyariatkan bahkan untuk menutup pintu fitnah. Pintu fitnah ditutup, jangan dibuka. Kalau suami tidak mengizinkan untuk i'tikaf, bolehkah menurut syariat wanita menghidupkan malam Lailatul Qadar di rumah? Iya. Lailatul Qadar, khilaf para ulama, apakah mendapatkannya dipersyaratkan seseorang harus i'tikaf atau tidak? Maka yang rajih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seseorang mungkin saja mendapatkan Lailatul Qadar walaupun dia tidak i'tikaf dan tidak puasa di siang harinya. Sebagaimana mungkin saja seseorang yang i'tikaf dan puasa di siang harinya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ini yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada bulan Ramadan lebih afdal mana mengkhatamkan Al-Quran hanya sekali khatam di satu bulan Ramadan tapi beserta artinya atau tafsirnya, dengan yang beberapa kali khatam tapi tidak dengan artinya? Beberapa kali khatam, saya memilih pendapat itu. Beberapa kali khatam lebih afdal daripada sekali khatam dengan mengetahui membaca tafsirnya. Mengetahui dan membaca tafsir ini dikerjakan di luar bulan Ramadan. Itulah yang menjadi konsekuensi dari apa yang telah kita bahas tadi. Apakah membaca Al-Quran saat yang saya dahulukan adalah apa? Yang saya dahulukan adalah pertanyaan terkait dengan bulan Ramadan. Ya, apakah membaca Al-Quran saat awal Ramadan harus dari awal surat yakni Al-Fatihah, sedangkan bacaan sehari-hari baru sampai juz 20 tidak harus dari Al-Fatihah? Boleh langsung melanjutkan dari bacaan terakhir, tidak harus. Ya, tidak harus. Bolehkah memberikan hadiah kepada anak yang belum baligh atau belum wajib puasa ketika anak bisa puasa sebulan penuh atau full puasanya, dengan tambahan hadiah juga ketika anak bisa menghafalkan Al-Quran untuk memacu semangatnya dalam bentuk pendidikan? Boleh. Tapi kemudian diarahkan agar dia menjadikan puasanya, menjadikan bacaan Al-Qur'annya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pendidikan, tarbiyah, bukan dalam tujuan utama, diperbolehkan. Kita harus bedakan puasa tujuan utamanya mendapatkan hadiah, atau hadiah adalah tujuan selain tujuan utama. Boleh. Ya. Memberikan hadiah sebagaimana para ulama memperbolehkan memberikan hadiah dalam musabaqah hifzul Quran, sebagaimana para ulama memperbolehkan memberikan hadiah dalam perlombaan menghafal hadis atau yang semisalnya, maka boleh juga memberikan hadiah di dalam puasa, di dalam baca Al-Quran atau yang semisalnya. Tapi jangan dijadikan ini sebagai tujuan utama. Pelan-pelan anak-anak itu digiring kepada tujuan utama puasa, tujuan utama membaca Al-Quran, digiring pelan-pelan. Ya. Bagaimana caranya agar ummahat dengan anak-anak yang masih kecil dapat mengoptimalkan amal soleh di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Azza wa Jalla jadikan kepada seorang hamba kemungkinan yang banyak untuk mengerjakan amal soleh. Maka seseorang ummahat yang memiliki anak-anak yang masih kecil, dia harus memperhatikan amal soleh apa yang mampu dia kerjakan di bulan Ramadan, yang dengan amal soleh tersebut tidak terlalaikan kewajiban-kewajibannya, diantaranya adalah mengurusi anak-anak. Dan ini mungkin keadaannya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, begitu ya. Maka seseorang muslim, dia harus memiliki fikih tentang amal utama yang mampu dia kerjakan secara optimal di dalam setiap keadaannya. Dan ini perkara yang semestinya suatu saat kita bahas, fikih di dalam menimbang keutamaan-keutamaan amal, sehingga seorang muslim itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dia bergerak dari amal yang paling utama dan paling optimal kepada amal yang paling utama dan paling optimal setiap saat. Dan Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala punya buku yang indah dalam masalah ini yang berjudul Tajlidul Ittiba fi Bayani Asbabit Tafadulil A'mal. Di dalam buku tersebut Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili sebutkan 12 kaidah untuk menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan suatu amal. Kedudukan seseorang di surga tergantung akhir ayat yang dia baca atau dihafalkan. Iya, memang ada khilaf di antara para ulama apakah ayat yang dia hafalkan atau ayat yang dia baca. Tapi telah saya isyaratkan tadi ucapan Imam Syamsul Haq Adil Abadi bahwasanya terakhir ayat yang dia baca, maksudnya sebanyak apa dia membaca ayat Al-Qur'an Karim. Begitu. Saya telah isyaratkan ucapan Imam Syamsul Haq Adil Abadi. Manakah yang lebih mulia, yang hafal 30 juz akidahnya menyimpang atau orang yang hafal Al-Qur'an beberapa juz namun akidahnya lurus? Akidah yang lurus itu adalah keutamaan yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kalau akidahnya menyimpang, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi dengan sebab akidahnya yang menyimpang tersebut dia terjatuh kepada perkara-perkara yang tanpa dia sadari akan membahayakan keimanannya. Maka ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang Al-Qur'an Karim, Rasul menyebutkan dua kelompok manusia terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Apa kata Rasul? Al-Qur'an hujjatul laka au alayka. Al-Qur'an ini menjadi senjata bagimu atau Al-Qur'an ini menjadi hujjah bagimu atau akan menghujatmu. Jangan sampai seseorang menjadikan Al-Qur'an itu, jangan sampai seseorang dihujat oleh Al-Qur'anul Karim dengan sebab akidahnya yang menyimpang. Yang lebih bagus dia hafal 30 juz dan akidahnya lurus. Tapi kalau dia hanya hafal beberapa juz dan akidahnya lurus, akidah yang benar di atas akidah salafun saleh, maka itu jelas lebih utama. Allahu a'lam. Baik jemaah, kita cukupkan sampai di sini. Maaf ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia yang panjang dan kekuatan agar bisa menjumpai bulan Ramadan dan beramal soleh di dalamnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasul-Nya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khair da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.